Adakah boleh menutup ilmu? Dia menutupnya kena tulis min nun nun wa ta wa ta. Baru menuntut. Ha, dia kena baca lah tu. Menuntut. Ha, lepas tu bahasa kita cari ilmu. Ha, cari ilmu. Ha, nah, bahasa surat dia apa, ambil pada kata utlub. Ha, menuntut. Ha, tuntut. Ha, tulis dia kena tidak baca payah. Ha, ni kat tulis lah ni je menotok. Ha, menotok apa ni. Ha. Tapi tak apalah, faham disusun ni boleh faham. Kalau saya tak faham susun ni, tak tahu nak baca ke mana. Ha, nah. Adakah boleh tutup ilmu melalui udara? Ha, tu dia, melalui udara. Ha, ya tengok dia mau tanya. Ha, apa maksud melalui udara? Apa dia tulis semula? Radio, ha, dia tulis. Television, ha, dia tulis itu. Dan sebagainya. Ha, menuntut ilmu. Nah, ha, perkataan menuntut ia jumlah daripada talab. Lepas tu kita saling kisah lagi. Menuntut, talab, talab tak apa. Cari. Cari. Ha, faham tak? Cari ilmu. Ha, jadi mana kita reti di situ bahawa ilmu itu bahasa kena cari. Kena cari. Ha, sahabat tu Nabi kata, utlubul ilm walau beci jauh pun. Kenapa? Karena zaman tu dia payah kata Allah hak bahasa melalui tu tak lahir lagi. Tapi bagi Nabi tak ada apa dah suara hatif. Bunyi suara. Dia banyak orang-orang awliyat dia panggil suara hatif lah ni. Dia guna telefon lah hatif ni. Suara yang tak nampak tu eh. Kadang-kadang berjalan bunyi suara. Ajar belah tu, belah tu, belah tu. Tengok supaya Ibrahim bin Adham. Ya asalnya dia daripada keturunan raja-raja. Ibrahim bin Adham. Orang masa salaf dulu. Maka dia suka berburu. Lalu dia pergi buru ke dalam hutan rimau. Tengah-tengah hidup buru tu bunyi hatih mai ke dia. Ha, bunyi hatih kata, ya Ibrahim, alihaza khuliqta? Kerana ni kau dijadikanmu. Allah Ta'ala buatmu untuk ni, untuk buru itu. Itu dia. Alihaza khuliqta? Dia pun duduk dengar. Paling tengok tak ada suara bu. Bunyi suara ke dia. Ha, bunyi suara ke dia. Ini Tuhan nak buka hati suara-suara orang ni. Cara bertang je panggil tak. Macam-macam Tuhan. Ha, pok bunyi suara Tuhan tak nampak. Dia pun duduk dia. Lepas ada mata, duduk lama pula dia rasa pelik dah. Bunyi suara apalah tu. Duduk mata pula suara jawab. Bukanlah kerana ini dijadikan. Bukan dijadikan dikau ni untuk ini dah. Ha, bukan dengan ini saja dijadikan. Ada ha, pengasuh suara kelik, dia sendiri selalu masuk teh. Jalan ke dalam hutan ni. Diri dia, buat diri dia perak. Okay. Pah Mekah mana. Ha, dia bertemu dengan Sufyan Thawri Fudai bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhum. Akhir okay, jadi ulama besar Ibrahim bin Adham. Ha, biasanya tu dia nak ayat tu nak ayat kata melalui suara yang tak ada dengan tuan. Nah, maka di masa sekarang ni, nah, ha, di masa sekarang ni dia ada, maka boleh kita mendengar. Tapi orang tak payah kata mencari, menutup dak lah. Orang payah kata mendengar melalui radio. Mendengar melalui tape. Mendengar melalui telefon. Ha, tengoklah ni senek. Halo? Eh, masalah anda bersikir masalah saya ni? Ha, masalah ke apa? Tanya-tanya. Hak ni jawab-jawab. Hasil. Ha, dah itu kah? Tapi tak dak lah cara menutup gi. Tak dak lah kelebihan man salaka tariqan tu lah. Siapa dia berjalan ikut satu jalan. Nas percaya Allah memudahkan bagi orang itu jalan ke syurga. Selangkah gugur berapa. Kebajikan berapa. Gugur kiparak berapa. Ha, tu, tu selangkah, selangkah. Bila duduk dunia, lo, tak ada lah. Gimana lah. Ha, gitu lah. Lepas pula mengadap guru dia tak ada lah. Kelebihan banyak karo lagi. Hak lupuk tu. Ha, tapi dah kerana masa dalam sibuk. Ha, kita guna sama tahu sibuk. Kan turut tak ada ni, tak ada semacam kita. Tak ada. Tak itu kan? Ada setengah-setengah tu pak telefon tiga pakar. Ho lah ni. Ho betul lah. Nak kecek dengan honu nak kecek. Ha tak ada. Nak ngaji tak ada. Ha lah pakar gitu. Halo gila salah ni lagu mana duk mana-mana pun kecek boleh. Ha hak tu hak kita ambil tika sibuk. Tapi kena pisah masa widah kata utuk. Ha dia pengen kata duk majlis ilmu. Duk majlis ilmu. Ha dak itu ke? Ha tu hak tetap kita ambil kesempatan lah duk mana pun sekian salah selalu halo. Ha boleh. Ha beli tali tik ada tak kereta mana ke boh. Ha mah bila kita bubuh hak tu aja boleh ganti dah ganti daripada hak lain banyak tu. Nah. Yana. Palo sohose. Mengaji tak sapa saya palo duk bucu mana pun. Ha. Ide bergaduh follow boleh. Kalau follow tak ada dia memecak situ tukar tali dia mengaji boh tali lagu ha tak boleh follow sangat alu. Ha gitu ke? Pun ni tak boleh follow tak boleh follow apa yang boh tali lagu ha boh lagu cicak. Boh gilah. Dak gitu ke? Ha apa lah ni tali VCD tak VCD dulu kau tahu rumah ni tak kereta boleh hubuh dah. Payah-payah boh filem ha tak boleh follow sangat nama kata. Eh dah tak ada apa. Pah buka. Ha sabit tu boleh kerana nak dia pengen kata nak hemat dengan keadaan masa lah. Keadaan masa. Kalau tidak, orang kita memenuhkan isi masa dengan benda sia-sia. Sia-sia tak boleh lagi benda haram penuh nak. Ha maka kita nak ambil kata, dia tak kereta sokmo ni kan. Orang basuh kerja cerah pagi, dia petang kelip, mana celah. Alah lah, beli tali buh. Ha, tu dia, beli tali buh-buh. Ha, nah, tapi nak cenak ayat kata tak sama dengan mengadap guru, tak sama dengan duduk di majlis ilmu, majlis yang barakah. Tak samalah tu tak ada duduk di majlis. Ha, tu dia. Tu pun sikit lagi kalau boleh semai jemaah di rumah, tak di rumah lalu tu email terotak. Dia mau duk tanya dah. Duk tanya dah nak jemaah duk ingin nak jemaah semai tarawih tu email Mekah. Panjanglah kan ni, dia mau tetak sini nak jemaah sini. Ayat tengok tu. Tak lamanya jemaah wis sungguh dia lah. Tak tahulah beradab ke mana kata email tak tahu. Itu ke? Ha tu manusianya mari dia otaknya fikir dengan Allah. Kalau tak ada syarat jadikan kata gak set lalu dah. Ha yo kiyah kiyah kiyah kiyah cara dia tu lah. Ha tu dia nah. Ha baiklah. Tak ada apa maksud dia kata mendengar. Karena apa? Kita ingat gerak-geri kita manusia ni dia semua tak sunyi pada tiga. Cara umumnya tak sunyi pada tiga. Emo maksud dia kata dengar yang disuruh. Emo kita dengar yang dilarang. Emo dengar ke benda yang tak disuruh tak dilarang. Benda yang dibiarkan, benda mubah. Tiga ni. Kaki kita bergerak berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan kepada tempat yang disuruh. Berjalan kepada tempat yang dilarang. Berjalan kepada tempat yang dibiarkan. Tak lepas pada ni lah hidup kita. Ha, tengok, tengok pada tiga. Tak ada ke? Ha, maka hak yang disuruh dia pecah dua tu. Wa emma wajib, wa emma sunnah. Hak yang dilarang pecah dua pula. Wa emma haram, wa emma makruh. Tak itu kan? Ha, dia tak lepas pada tu lah gerak geri kita. Maka kita dengar saat ni apa ni? Tali orang pesek. Tali orang suara kera'ah. Ha, tu dengar hak tu. Bajikan. Ha, tu dia. Ha, cuma luput tadilah. Luput tadi. Luput kita berjalan ke majlis. Ya luput lah segitu tu. Ha, masa kita dah sikit dah. Ha, soalan tu banyak lagi deh pada hak-hak kita apa nama hak-hak tak sejawab pada tu surat tu kalau dia mau nak tahu tu surat tanya suku